cinta yang terbesar dalam segalanya yang telah terjadi kepadaku. Tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasamu tinggal dalam hidupku. Besar kuasamu menyelamatkanku, besar kuasamu memulihkanku, besar kuasamu memenangkanku. Selamanya ku hidup dalam kuasamu. Dalam segalanya yang telah terjadi kepadaku, tak perlu ku gentar hadapi semua, kuasamu tinggal dalam hidupku. Besar kuasamu menyelamatkanku, besar kuasamu memulihkanku, besar kuasamu mengangkatku. Selamanya ku hidup dalam kuasamu. Selamanya ku hidup dalam kuasa-Mu.